Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ya, perhatikan ya ikhwah, kita masuk ke pembahasan berikutnya dari kajian kita kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah Syarah Syekh Shalih Al-Fauzan. Kita sudah memasuki penghujung dari kitab. Kita sekarang masuk kepada pembahasan madhabu ahli sunnati wal jamaah fi karamatil awliya. Madhab ahli sunnati wal jamaah dalam menyikapi karamah para wali. Ya, penting diperhatikan karena sebagian orang ada yang mengingkari karamah secara mutlak dan ada yang gulu berlebih-lebihan. Semuanya itu keliru, bukan madhab ahli sunnati wal jamaah. Ahli sunnati wal jamaah menetapkan adanya karamah bagi para wali, namun tidak berlebih-lebihan dalam menyikapi hal ini, sebagaimana berlebih-lebihannya kalangan ahlul bid'ah dari kalangan sufi, tasawuf, yang semua orang bisa menjadi wali katanya. Dikit-dikit sampai orang zindik pun jadi wali. Orang zindik bisa jadi wali, enggak sholat pun dianggap wali. Bahkan orang gila jadi wali. Ya, alhamdulillah. Ya, makanya Syekhul Islam selain di buku ini beliau punya buku khusus. Kalau di sini hanya ya poin penting, ya sekedar tanbih peringatan ahli sunnah wal jamaah, ya sikapnya terhadap karamah para wali. Beliau punya buku khusus yaitu Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'is syaitan. Nama kitabnya Al-Furqan. Perbedaan antara wali-wali Allah yang Maha Rahman dan wali-wali setan. Beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata, "Wa min usuli ahli sunnati, dan di antara prinsip-prinsip ahli sunnah, at-tasdiqu bi karamatil awliya'i, yaitu tasdik membenarkan karamah para wali. Wa ma yujri Allahu ala aydihim min khawarikil adati, dan juga apa yang Allah berlakukan ala aydihim, ya apa yang Allah berlakukan pada mereka min berupa khawarik, kejadian-kejadian yang al adat, yang di luar kebiasaan, arti kejadian yang luar biasa. Misal ya minum racun yang dilakukan oleh sahabat Khalid ibn al-Walid ternyata tidak memberikan mudarat, atau seorang sahabat yang tidak takut kepada singa, malah singa menunjukkan jalan ke pedalaman, bahkan singa menawarkan diri untuk menjadikan tunggangan. Atau ya Umar ibn al-Khattab yang melihat pasukan Syariah berada di gunung padahal Umar sedang di Madinah, ya, dan diperdengarkan suara Umar ke Syariah, dan yang lainnya dari berbagai karamah para wali. Fi anwa'il ulum wal mukasyafat, yaitu dalam berbagai ilmu dan mukasyafat. Ya. Wa anwa'il qudrati wa ta'thirat, dan ya, dalam berbagai kudrah, ya, dan berbagai kemampuan dan ta'thirat, pengaruh. Ya, pengaruh arti pengaruh yang tidak ada pada orang lain, dia memilikinya. Wal ma'thuri an salafil umami fi suratil kahfi, dan yang diriwayatkan dari kalangan salaf umat-umat terdahulu, dari umat-umat terdahulu yang ada di surah Al-Kahfi wa ghairiha, dan yang lainnya, yang mereka dapat tidur selama ya 300 sekian tahun, ya 300 tahun lebih dalam keadaan mereka masih tetap hidup, pakaian mereka tetap sebagaimana seperti biasa, tapi 300 tahun lebih berlalu, ya berlalu seperti berlalunya masa. Semua yang di sekitar sudah berganti, yang hidup di zaman mereka sudah mati, tinggal tulang belulang dan yang lainnya. Nah, wa an sadri hadhihi al-ummati min as-sahabati wa tabi'in, dan juga yang berasal dari umat ini ya, dari kalangan sahabat dan tabi'in, wasairi firaqil ummati, dan juga dari seluruh berbagai kelompok umat ini, wa hiya mawjudatun fiha ila yaumil qiyamah, maka karomah ini ada sampai hari kiamat kelak. Taib, bisa dipahami sini? Ya, taib. Artinya karomah itu adalah ma'unah, pertolongan dari Allah kepada wali-wali Allah. Ya, kenapa? Ala amrin din. Ya, atas perkara agama atau duniawi. Ya, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di kitab beliau Al-Majmu' Al-Fatawa, di Majmu' Al-Fatawa, ya, tidak ada buku Syekhul Islam yang judulnya Majmu' Al-Fatawa. Itu hanya kumpulan dari berbagai risalah beliau. Nah, Syekhul Islam menyatakan di Al-Majmu' bahwasanya para wali ini mendapatkan karomah itu disebabkan berpegang teguhnya mereka kepada sunnah-sunnah. Tidak ada seorang wali yang mendapatkan karomah jauh dari sunnah. Jauh dari sunnah. Oleh karena itulah para imam menyatakan, mereka menyatakan bahwa ada orang yang bisa berjalan di air, bisa terbang ke udara, itu tidak akan dipercayai sampai dia berpegang kepada Quran dan sunnah. Dan juga perlu diperhatikan yang namanya karomah para wali itu tidak bisa didemonstrasikan. Tidak bisa dipertunjukkan sesuka dia dan tidak dapat dilakukan berulang-ulang. Itu semua adalah murni pertolongan dari Allah. Adapun orang-orang yang bisa berulang kali kemudian menampakkan karomahnya, apa namanya, hal-hal khawarik al-adat, hal-hal yang keluar dari kebiasaan dan yang lainnya, maka itu bisa dipastikan dia bukan waliullah. Dia adalah wali iblis, wali setan. Ya, yang dapat mendemonstrasikan ya hal-hal yang di luar kebiasaan tadi. Dan perlu diperhatikan, Ibnu Taimiyah menyatakan sebagaimana disadur oleh murid beliau, Al-Imam Ibnu Qayyim di Madarijus Salikin, bahwa karomah yang paling tinggi bukanlah seseorang yang ketika dia ditenggelam di lautan tidak mati atau terbakar kemudian dia tidak terbakar, tidak hangus sedikit pun, tidak tersentuh api sedikit pun. Itu bukan itu. Namun karomah yang paling besar, kata Ibnu Taimiyah, a'zamul karamati luzumul istiqomati. Bahwasanya karomah yang paling besar adalah ketika seseorang senantiasa komitmen untuk istiqomah di jalan agama Allah ini. Maka seorang tetap konsisten, as-sabat ala sunnah, dia tetap bertauhid, berpegang teguh dengan sunnah, kemudian menerapkan ya jalan-jalan para salaf dalam kehidupan dia sehari-hari, baik akidahnya, muamalahnya, ya, muasyarahnya, maka di itu adalah karomah yang paling luar biasa. Bisa dipahami sini? Ini ya, ini perlu antum hafal ucapan Ibnu Taimiyah. A'zamul karomah luzumul istiqomah. Karomah yang paling besar adalah seorang senantiasa komitmen untuk tetap istiqomah. Istiqomah dalam kebaikan. Jangan terkecoh dengan berbagai hal-hal yang ditampakkan oleh orang-orang yang mendemonstrasikan hal-hal yang di luar kebiasaan, ya, namun dia jauh dari agama Allah. Ya, sementara ada orang yang senantiasa berpegang teguh dengan agama dan terus-menerus sampai akhir hayat dia, maka kita sangka yang wali adalah yang bisa mendemonstrasikan hal-hal yang luar biasa tadi. Padahal yang wali Allah ialah yang tadi itu. Ya, yang dia senantiasa berpegang teguh dengan Quran, sunnah selama umur hidup dia, sampai Allah matikan dia dalam keadaan demikian. Inilah yang waliullah. Ya, itulah yang waliullah. Karena Allah Ta'ala berfirman, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladina amanu wa kanu yattaqun. Ya, ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah ialah yang mereka tidak ada kekhawatiran dan mereka tidak bersedih. Siapa itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Ya. Tapi kita baca penjelasannya dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Wa qawluhu wa min usuli ahli sunnah. Maka di antara prinsip-prinsipnya ahli sunnah, ay min usuli akidatihim. Itu di antara prinsip akidah mereka, at-tasdiqu bi karamatil awliya, yaitu membenarkan karomah para wali. al-karomat. Karomat itu adalah jam'ul karomah. Dia adalah bentuk jamak atau plural dari karomah. Ya. Wahia, apa itu karomah? Maka ma yujrillahu ala aidihim min khawarikil adat. Itu apa yang Allah berlakukan kepada mereka yang itu berupa hal-hal yang di luar kebiasaan, hal-hal yang menakjubkan, ya. Hal-hal yang di luar kebiasaan, semisal dia ya, tertabak kereta, ternyata biasanya mati. Ternyata dia tidak mati, bahkan tidak terkena dampak sedikit pun dan yang lainnya. Ini namanya karomah. Ya. Fal karomah amrun khariqul adat. Ya. Ai al ai li ma'lufil adamiyyin. Itu yang biasa terjadi pada anak Adam, pada manusia. Wal awliya'u, sedangkan para wali awliya itu jam'u waliyin, jamak dari wali. Wa huwa al mu'minu al muttaqi. Perhatikan, yang namanya wali mukmin yang bertakwa. Kalau dia tidak bertakwa, sholat aja enggak, ya gimana mau disebut sebagai wali? Ya, dia sholat tidak, kemudian ke masjid enggak, ya jauh dari sunnah, ya, gimana mau dibilang wali? Wali apa ini? Ya, wali hakim atau wali apa? Ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, ala inna awliya'ullahi la khawfun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah, sesungguhnya para wali Allah yang tidak ada ketakutan, kesedihan, ya, dari mereka. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu mereka orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Ini wali Allah, beriman bertakwa. Beriman bertakwa dan istiqomah di atas iman dan takwa. Ah, ini wali Allah. Makanya itu Ibnu Taimiyah mengucapkan kalimat yang luar biasa itu. A'zamul istiqomah luzumul istiqomah, a'zamul karomah luzumul istiqomah. Karomah yang paling besar senantiasa komitmen dalam keistiqomahan. Oh, ini luar biasa ini. Ya. Bukan wali itu ngaku-ngaku. Ya. Sampai ada buku sekian ribu dalil bahwa Gus Dur adalah wali. Wali apa? Ya kalau cuma nanya karena oh dia begini begitu, ya. Ingat ya, karomah gak bisa didemonstrasikan. Kalau didemonstrasikan, ah itu bukan karomah. Oh itu dia hebat tuh main debus, dibacok gak mempan. Ah itu bukan karomah, sihir. Ya. Dia bukan wali, dia dukun. Dia bukan wali sama sekali. Kalaupun wali, bukan waliullah, wali setan. Ya, wali iblis di muka bumi. Kok karomah bisa didemonstrasikan? Oh, ini lihat nih, dia enggak mempan. Oh, lihat nih. Nih, lihat nih anak bapak dapat karomah. Ya, udah lulus pesantren. Nih, lihat nih, dilindes naik mobil. Nih, mobil ini enggak dilindes nih dia. Wow. Mati tentunya. Itu ya. Jinnya lari. Wasummiya bi waliyan. Kenapa wali itu dinamakan wali itu dinamakan wali? Istiqaqan minal wala'i. Itu karena pecahan kata dari kata wala. Apa itu wala? Ya, wahia al mahabbatu wal qurbu, yaitu kecintaan dan ya, kedekatan. Ya, waliullah artinya orang yang dicintai Allah, orang yang dekat dengan Allah. Fa waliullah man walallaha. Maka waliullah adalah orang yang mencintai Allah, bimuwafaqatihi fi mahbubatihi wa taqarrubi ilaihi bimardatihi. Itu waliullah adalah orang yang cinta kepada Allah, bimuwafaqatihi fi mahbubatihi, dengan menyesuaikan dengan segala apa yang Allah cintai, dan mendekatkan diri kepada Allah dengan segala hal yang Allah ridhoi. Nah ini waliullah enggak ke masjid lah, gimana ceritanya? Ya. Waliullah gila, majdub. Gimana ceritanya? Ya, orang gila ghairu mukallaf, ya. Dia enggak mukallaf. Iya, memang orang gila enggak sholat. Ya, dia enggak mukallaf. Oh, tapi benar itu. Ya. Pas saya ngelihat ketiaknya, ternyata kelihatan Ka'bah. Ya, Ya mungkin aja setan memperlihatkan kepada dia ketek si wali tersebut. Hah? Mungkin aja. Ya, setan yang memperlihatkan. Ya artinya apa yang dia lihat, dia rasakan itu tidak bisa dijadikan acuan. Dia bukan nabi, bukan rasul. Dia gak dapat wahyu. Memangnya dia meyakini ngeliat ketek wali majedub itu, Ka'bah bersinar itu. Itu adalah wahyu dari Allah, petunjuk dari Allah. Kenapa dia gak curiga ini wahyu dari, ya, petunjuk dari setan. Sementara yang namanya wali majedub tersebut, ya, adalah orang gila, gak ke masjid, yang lainnya. Ya. Melakukan hal-hal yang ya layaknya orang gila. Nah, gimana? Saya pernah baca kisahnya. Ya, saya pernah baca kisahnya hal tersebut. Ya, bahwasanya ini wali majelis main gitar. Orang-orang lagi sholat dia main gitar. Main gitar. Oh, ditegur sama bapak-bapak. Woi, kamu ini orang lagi sholat main gitar. Naruh gitarnya, dicekek. Dicekek orang itu, terus ditaruh ke ketiaknya. Ternyata di ketiak wali majzub kelihatan sinar Ka'bah. Wah, langsung istighfar dia, cium-cium tangan orang gila tadi. Subhanallah. Ya. Dia merasa bahwasanya dia sedang dapat petunjuk dari Allah. Ya apa susahnya setan memperlihatkan kayak begitu? Hah? Setan aja bisa mindahin penyakit kanker, penyakit kronis, tumor, dan yang lainnya di tubuh manusia ke kambing, ke kucing, ke ayam. Setan mengalir di darah-darah kita. Bisa, apalagi cuman kayak begitu. Ya. Setan aja bisa pura-pura berubah wajah jadi siapa yang kita kenal. Orang udah meninggal, tiba-tiba muncul setan jadi wajah yang udah meninggal tersebut. Sehingga kita menyangka, oh ini hantu gentayangan. Padahal itu ada jin semua. Mana ada orang udah meninggal bisa keluar lagi. Dia udah sibuk dengan sibuk kenikmatan atau sibuk adab. Ya, di dalam kubur. Gak ada istilahnya kayak begitu gentayangan. Nah apa susahnya bagi setan kayak begitu? Hah? Nah ini orang yang percaya ternyata lebih gila lagi daripada orang gila yang dianggap wali tadi. Akalnya udah, akal waras, akal sehatnya udah hilang. Ya, barakallahu fikum. Kemudian mana lagi tadi? Maka perhatikan ya, yang dikatakan waliullah kata Syekh ialah man walallaha bimuwafaqatihi fi mahbubatihi, yaitu orang yang mencintai Allah yang sesuai dengan segala hal yang Allah cintai, wa taqarrubi ilaihi bimardatihi, dan yang orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan segala hal yang Allah ridhoi. Dia mencintai Allah sesuai dengan apa yang Allah cintai. Ya, Allah mencintai ya kesabaran, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan, Allah mencintai orang-orang yang sabar dan seterusnya, maka ya dia pun mencintai hal tersebut. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Nabi kepada mereka, jika kalian ya, mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian. Maka kecintaan Allah akan diraih oleh hamba tatkala sang hamba mengikuti Nabi. Dalam hal akidah Nabi, ibadah Nabi, muamalah Nabi diikuti oleh hamba, maka Allah akan mencintai dia. Maka seorang waliullah akan senantiasa berpegang teguh dengan apa yang dimau oleh Nabi. Kok bisa waliullah malah nabrak apa yang dimau oleh Nabi? Apa yang Nabi bawa ditabrak sama dia. Ditabrak bertolak belakang terus dalam berbagai hal. Paling 2, 3, 4, 5, 6 aja yang cocok sama sunnah Nabi dari apa yang dia kerjakan. Selainnya nabrak semua sunnah Nabi. Eh kok bisa diklaim sebagai waliullah? Hah? Kemana pikiran? Nah ini pentingnya ikhwah kita mengetahui ya maklumat-maklumat seperti ini agar kita bisa juga menjelaskan kepada keluarga kita sub terkecil dulu, baru masyarakat secara umum. Karena jangan-jangan di keluarga kita pun masih ada yang menganggap kayak begitu-gitu wali, orang spesial, orang khos dan yang lain-lain. Tertipu. Ya, tertipu. Nah, barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh, wa karamatul auliya'i haqqun. Nah, karamah para wali itu memang hak. Wa qad dalla 'alaiha al-kitab wa sunnah wal atharu al-mutawatirah 'an ashabati wa tabi'in. Ya, dan telah ditunjukkan oleh Al-Qur'an, sunnah dan riwayat-riwayat yang mutawatir dari sahabat dan tabi'in. Ibnu Taimiyah di kitab beliau Al-Murqan baina auliya'ir rahman wa auliya'is syaitan memuat kisah-kisah para wali. Bagaimana kisah Al-Hasan Al-Basri, dahulu dikejar oleh pasukan Hajjaj. Dia lari ke rumahnya yang kecil, pasukan Hajar tahu dia lari ke rumahnya. Rumahnya dikepung. Rumahnya kecil, enggak ada bunker, enggak ada genteng yang bisa ngumpet di situ. Ya sudah, di situ-situ aja. Pasukan Hajar masuk. Mondar-mandir sampai di jebol pintu. Mondar-mandir, kok enggak ada. Dilihat masuk di sini dia. Lihat, enggak ada. Ternyata Al-Hasan Al-Barsi cuma berdoa, berdiri. Ya, berdiri dan pasukan Hajar mondar-mandir. Ya, masuk rumahnya. Kok enggak ada masuk lagi. Dia cuma berdoa, ya Allah, selamatkan aku, ya Allah, selamatkan aku, ya Allah. Nah, ini karomah para wali. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, dari kalangan tabi'in, beliau adalah waliullah. Dan dia gak bisa demonstrasikan. Besok-besok Hajat kejar lagi, oh saya doa, hilang lagi. Gak ada kayak begitu. Ya, gak bisa. Ya, kalau yang bisa demonstrasikan, lihat nih, saya bisa ngilang lagi nih. Lah itu udah pasti dia dukun, sihir, udah selesai perkara. Ya, maka dia adalah dukun sihir, selesai togut, nggak ada lagi, udah selesai perkara. Jadi gampang, ya sebenarnya seseorang mengetahui mana wali Allah, mana wali setan. Nah, kemudian wanasu fi karomatil awliya ala salah sati asnaf, dan ya manusia kaum muslimin pada secara khusus. Ya, sikap mereka terkait dengan tentang karomah para wali itu terbagi menjadi tiga kelompok. As-sinful awal, man yanfiha al-minal mubtadi'ah kal mu'tazilati wal jahmiyati wa ba'dil asy'ariyah wa ba'dil asy'ariyah. Yaitu yang pertama yang menafikan sama sekali, mengingkari sama sekali adanya karomah bagi para wali dari kalangan ahli bid'ah semisal Mu'tazilah, Jahmiyah dan sebagian Asy'ariyah. Mereka enggak percaya, terutama kalangan Mu'tazilah. Mereka memang enggak percaya sama yang gaib-gaib. Mu'tazilah enggak percaya adanya setan yang bisa berbicara, setan yang segala malaikat. Nah, ini Mu'tazilah demikian. Demikian pula hal-hal yang gaib. Mereka lebih mengedepankan akal. Ya, akal. Semua yang dapat dinaluri dengan akal, dapat dicerna dengan akal, itulah yang menjadikan patokan pegangan beragama mereka. Sehingga mereka mengingkari sifat-sifat Allah. Kenapa? Karena gak masuk akal. Ya, mereka mengingkari takdir. Kenapa? Karena gak masuk akal. Ini kalangan Mu'tazilah. Nah, dan juga karomah para wali. Ah, gak mungkin, kata mereka. Ini juga ya kalangan Mu'tazilah. Jahmiyah juga demikian. Ya, dan sebagian Asy'ariyah. Wa syubhatuhum. Nah, ini syubhat yang mereka lontarkan. Annal khawariqa lau jaza. Lau jaza zuhuruha ala aidil awliya'i lal tabasa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bighairih idil farqu bainan nabiyyi wa ghairihi wa al-mu'jizatu allati hiya kharqul 'adati. Nah, syubhat mereka, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, bahwa khawarik, segala hal yang di luar kebiasaan, ya hal-hal yang menakjubkan, semisal hal-hal yang terjadi pada para wali. Ya, semisal tadi kisah Al-Hasan Al-Basri, kemudian kisah seorang sahabat yang justru singa di tengah belantara hutan Afrika menunjukkan jalan kepada sahabat tadi menuju pedalaman yang dihuni banyak manusia. Bahkan singa tersebut menawarkan diri untuk menjadi hewan tunggangan. Nah, ini ya hal-hal yang seperti ini, kata kalangan Mu'tazilah, seandainya ini seandainya memang mungkin, memang ada zuhuruha, nampaknya demikian ala aidil awliya, ya, kepada para wali, lalu tabasa an-nabi bighairi, maka tentulah akan rancu an-nabi wa bighairi, akan rancu mana yang nabi dan mana yang bukan nabi selain nabi. Kenapa? Idil farku, karena perbedaan antara nabi wa ghairihi huwa al-mu'jizat. Perbedaan antara nabi dan bukan nabi adalah mu'jizat. Allati hiya kharqu al-adati, yaitu al-kharqu al-adah. Kharqu al-adah. Kharqu al-adah yaitu kejadian yang luar biasa tadi. Nah, ini pembeda, kata mereka. Jadi kalangan Mu'tazilah, mereka tidak bisa membedakan antara mukjizat dengan karomah. Ya. Nah, ini mereka tidak bisa membedakan hal tersebut. Nah, makanya di benak mereka, loh kok ada karomah? Wah, memangnya nabi dapat mukjizat. Nah, ini perhatikan kalangan Mu'tazilah dan Jahmiyah. Ya. Kemudian as-sinfu as-sani. Ya, kelompok yang kedua, man yaglu fi isbatil karamah, yaitu orang yang berlebih-lebihan dalam menetapkan karamah. min ashabi turuq dari as-sufiyah, dari kalangan ahli tarekat sufiyah, wal quburiyin, dan para pengagum kuburan, alladzina yadkhuluna 'alan nas, ya. Oh, bukan yadkhulun. Huruf jim ya. Salah, saya pikir huruf kha. Alladzina yadjuluna 'alan nas, yang mereka mengelabui masyarakat, mengelabui manusia, wayatuna bi khawariqi asyaitaniyatin, dan mereka datang dengan membawa hal-hal yang di luar kebiasaan yang itu berasal dari setan. Kadukhulin nar, semisal mereka bisa masuk ke api, ya. Kemudian waduriba anfusuhum bisilah, kemudian mereka dipenggal dengan pedang, wa imsaki si abin, yang itu mereka juga dapat memegang ular, wa ghairi dzalik, dan yang lainnya, mimma yad'unahu li ashabil qubur min at-tasarrufati allati yusammunaha karamatin, ya, dan yang lainnya yang mereka klaim bahwa hal tersebut, ya, dari juga dari kalangan para pengagung kuburan, bahwa itu dari minata sorupat, dari hal-hal yang mereka lakukan, itu mereka namakan sebagai ya karomah. Padahal itu bukan karomah. Ya, cuman bisa masuk api, ya, makan beling, kemudian apalagi kebal dibacok, ya. Nah, itu bukan karomah. Nah, itu bukan karomah. Ya, iya dan billah. Mereka demonstrasikan lagi, mereka demonstrasikan. Ya, salah satu siapa tuh ormas yang suka jaga-jaga gereja itu, mereka suka demonstrasikan, wah, ini kebal dibacok pasukannya. Kok ditanyanya, kenapa ini? Oh, ini karomah. Oh, kok karomah didemonstrasikan? Itu bukan karomah, ya. Dukun, karomah pun juga nggak pakai kayak gitu, Pak. Asimfu asalis. Nah, ini kelompok yang ketiga. Tadi yang kedua jelas ya, yang menafikan adanya karomah dari kalangan apa? Mu'tazilah, Jahmiyah. Ya, dan sebagian Asy'ariyah. Nah, kalau yang berlebihan dari kalangan apa? Ashabu turuq, Sufiyah. Dan juga kalangan Quburiyun. Ya, berikutnya. Yang bagian yang ketiga. Alladzina dzakarahum asy-syekhu huna. Yaitu yang disebutkan oleh Syekh di sini. Wahum ahlus sunnati wal jamaah, mereka adalah ahlus sunnati wal jamaah. Fayu'minuna bi karamatil awliya, maka ahlus sunnah mengimani karamah para wali. Wuyusbitunaha ala muqtada ma jaa'a fil kitabi was sunnah, dan mereka menetapkannya sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan sunnah. Wa yarudduna ala man nafaha bihujjatin man'il istibahi bainan nabi wa ghairih, dan mereka membantah orang-orang yang menafikan adanya karomah tersebut, ya, menafikan adanya karomah tersebut dengan hujjah, ya, dengan hujjah yang mencegah adanya kesamaran antara nabi dan selainnya, sehingga hilanglah kesamaran antara nabi dan yang lainnya. Nah, kalau kalangan Mu'tazila, mereka menolak karomah tersebut, katanya, kalau karomah ada pada para wali, lah apa bedanya mereka dengan nabi, katanya. Ya, barakallahu fikum. Nah, mereka tidak membedakan antara karomah dengan, ya, dengan mukjizat. Ya, kalau mukjizat Allah berikan hanya kepada Rasul. Ya, Allah berikan hanya kepada nabi, kepada Rasul. Yang mukjizat ini untuk menolong, ya, atau menandingi atau mengalahkan hal-hal yang menjadi keunggulan kaumnya, ya, semisal keunggulan kaumnya Quraisy saat itu, mereka adalah bahasa sastra yang tinggi, maka Allah berikan mukjizat kepada nabi yang dalam keadaan nabi tidak bisa baca, tidak bisa tulis, dan orang-orang Arab semua tahu hal itu. Ternyata nabi membawa Al-Quran yang mengalahkan semua sastra-sastra tertinggi orang-orang Arab saat itu. Ya, sehingga kalahlah hujah mereka. Nah, kemudian di zaman Fir'aun, yang tertinggi saat itu adalah itu sihir. Ya, di mana Fir'aun punya tukang-tukang sihir. Ya, di antaranya yang disebutkan di Al-Quran ialah yang mereka bisa melempar tali temali kemudian menjadi ular. maka Allah kalahkan ya sihir mereka dengan mukjizat yang ada pada Nabi Musa alaihissalam. Ya, kemudian Nabi Musa diperintahkan oleh Allah melemparkan tongkat menjadi ular yang melahap semua ular-ular dari tukang sihirnya Fir'aun. Nah ini ya, ini mukjizat ya untuk mengalahkan apa yang ada pada kaum Rasul tersebut. Ya, dan ini khusus hanya pada Rasul. Sedangkan karomah tidak demikian. Karomah bisa dalam bentuk ya menyelamatkan sang wali atau menampakkan kebenaran hujjah kepada manusia ya terkait wali tadi dan yang lainnya. Kemudian mana lagi tadi? Kelompok yang ketiga ya. Bi anna hunaka fawariqa adimatan, bahwa terdapat perbedaan yang sangat besar bainal anbiya'i wa ghairihim, antara para nabi dan selain para nabi. Ya, ghairu khawariqil adat, selain pada hal-hal yang di luar kebiasaan tadi. Ya, wa annal waliya la yadda'i an-nubuwata, sedangkan yang namanya para wali itu tidak pernah mengklaim sebagai nabi. Walau idda'aha la kharaja 'anil wilayati. La kharaja 'anil walayati. Seandainya mereka para wali mengklaim sebagai nabi, maka keluarlah mereka dari kewalian. Mereka udah enggak dianggap lagi sebagai wali. Ya. Mudda'iyan kadzaban la waliyan, maka dia adalah sara mudda'iyan, maka dia jadilah sebagai seorang yang ngaku-ngaku nabi, kadzaban pendusta besar, la waliyan, bukan wali. Nah. Ya. Wa min sunnatillahi, dan di antara sunnatullah, ketetapan Allah, ayyafdha al-kadziba, maka Allah akan membongkar kedok para pendusta. Kama hasala li Musailimah al-kadzab wa ghairi, sebagaimana yang terjadi pada Musailimah al-kadzab dan yang lainnya. Wa yurudduna ala man ghala fi isbatiha, dan juga Ahlussunnah membantah orang yang berlebihan dalam menetapkan karamah para wali. Fadda'aha lil musyawwadhin walid dajjalin bi anna haula'i laisa awliya Allah, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah, mereka membantah orang-orang yang berlebihan dalam menetapkan karamah, ya fadda'aha, ya maka Ahlussunnah wal Jamaah membantah kalangan musyawwadhin, ya musyawwadhin, orang tukang sihir, dajjalin, ya, yang diklaim ini oleh kalangan tukang sihir, para dajjalin, para pendusta besar. Ya, maka Ahlussunnah wal Jamaah membantah mereka, ya, dan menyebutkan haula laisu aulia Allah, bahwa mereka bukan wali Allah. Jadi tugas Ahlussunnah wal Jamaah dua, menetapkan, ya, menetapkan karamah para wali, kemudian membantah orang yang berlebihan dalam menetapkan karamah. Yang berikutnya membantah orang yang mengingkari karamah dari kalangan siapa? Mu'tazilah dan Jahmiyah dan sebagian Asy'ariyah. Wa innama hum awliya'u li syaitan, dan sesungguhnya mereka adalah wali-wali setan. Wa ma yajri alaihim imma kadibun wa tajjilun, ya, au fitnatun. Nah, adapun ya yang ada pada mereka ya dari hal-hal yang di luar kebiasaan, enggak mempan dibaca, kebal peluru dan yang lainnya, apakah itu bisa kedustaan atau kebohongan ya, atau fitnah bagi orang lahum, bagi orang-orang yang menyaksikan, wali ghairihim, fitnah untuk mereka sendiri dan orang lain, wastidrajun, atau itu berupa istidraj. Nah itu sama sekali bukan karamah. Wallahu alam wa li syekhil Islam Ibnu Taimiyah fi hadzal mawdi', fi hadzal mawdu', dan Syekhul Islam Taimiyah di topik ini pun beliau punya sebuah kitab ya jalilun, yang sangat ya mulia, sangat bagus sekali, ismuhu Al Furqan baina awliya'ir Rahman wa awliya'is Syaitan. Ya, nama kitabnya Al Furqan, pembeda antara wali-wali Allah yang Maha Rahman dan wali-wali setan. Wa fi qawlih, kemudian pada pernyataan Syekhul Islam fi anwa'il ulum wal mukasyafat wa anwa'il qudrati wa ta'sirat. Ya. Nah, sebelum saya bacakan yang ini, Syekh Shalih Al-Fauzan menyatakan yang mengingkari adanya karomah tersebut kalangan siapa? Mu'tazilah, Jahmiyah dan Asy'ariyah. Ada beberapa kalangan lagi yang menafikan adanya karomah, yaitu kalangan falasifah. Ya, mereka mengingkari adanya karomah bagi para wali. Ya, kalangan falasifah. Ya, ahli-ahli filsafat. Ini memang banyak dari kalangan ya Mu'tazilah juga. Namun mereka seperti kelompok tersendiri. Kemudian kata Syekh, isyaratun, nah, perhatikan mengenai karomah ini pada sebagian ilmu-ilmu dan mukasyafat, wa anwa'ul qudrah dan berbagai jenis qudrah, kemampuan, wa ta'sirat dan pengaruh-pengaruh yang tidak dimiliki oleh yang lain. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, isyaratun ila annal karamata minha ma yakunu min babil ilmi wal kasfi. Nah, ini adalah sebuah isyarat bahwasanya karamah tersebut itu ada yang dalam bentuk bab ilmu, pengetahuan dan juga kasyaf, penyingkapan. Ya, bi ay yasma'a al-abdu ma la yasma'uhu ghairuh. Ya, di mana seorang hamba yang dia adalah wali dapat mendengar apa yang tidak dapat didengar oleh orang lain. Au yara, atau dia dapat melihat ma la yarahu ghairuh, apa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Ya. Yaqadatan au manaman, apakah di dalam keadaan sadar atau dalam keadaan tidur. Ya. Au ya'lamu ma la ya'lamuhu ghairuh, atau dia mengetahui apa yang tidak diketahui oleh orang lain. Wa minha ma huwa min babil qudrati wa ta'thiri. Nah, juga diantaranya dalam bentuk karomah itu adalah dalam bentuk kudrah, kemampuan dan taksir, pengaruh. Ya, kasyaf di sini bukan kasyaf versi sufi. Kasyaf di sini versi ahli sunnati wal jamaah. Yaitu tersingkap. Sebagaimana Umar ibn Khattab, Abu Bakar As-Siddiq yang mengetahui bayinya adalah perempuan. Ya, padahal baru hamil istrinya. Enggak ada USG. Umar bin Khattab sedang khutbah di Madinah. Umar mengutus pasukan ya, Syariah untuk melawan, berperang melawan Romawi. Ya, di pegunungan sono jauh dari Madinah. Namun Allah perlihatkan Umar pasukan ya. Pasukan Syariah, sehingga Umar berteriak, "Wahai Syariah, bawa pasukan ke gunung, bawa pasukan ke gunung. Kalau enggak nanti akan terkepung oleh musuh." Maka Allah perdengarkan suara Umar ya sampai ke tempat di mana mereka ya akan berperang melawan musuh. Jauh ribuan kilometer dari Madinah. Allah perdengarkan ke Syariah. Oh, suara Umar. Suara Umar. Umar Allah tampakkan. Ini namanya kasyaf. Nah, ini enggak bisa didemonstrasikan, ya. Memang ada yang berlebihan. Memang ada yang berlebihan, misal kisah katanya Al-Imam Nu'man bin Tsabit Abu Hanifah dapat melihat, mengetahui ya, dosa seseorang ketika seorang itu selepas wudu, maka air wudu yang jatuh dari tubuh orang tersebut, Abu Hanifah tahu. Oh, ini dosa orang ini habis ini, habis ini, habis ini, habis ini, habis ini. Ini yang seperti ini, kisah-kisah seperti ini batil. Ya, tidak ada sanadnya sampai Al-Imam Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit yang seperti itu. Tidak ada yang seperti itu. Itu murni karangan-karangan dari kalangan sufi, ahli tarekat, untuk mendukung bahwasanya ketika syekh-syekh mereka seperti itu ada salapnya loh, kurang lebih begitu. Nah, ada salapnya loh. Nah, dikarang dulu. Ya, dikarang-karang dulu. Kalau ngarang sahabat pernah kayak begitu, enggak ada mana sanadnya. Nah, apalagi mereka enggak bisa, kalau Rasulullah ya dapat mukjizatnya. Nah, kalau nah ini akhirnya para ulama ya, para ulama mereka eksploitasi kisah-kisahnya. Tapi kisahnya palsu. Nah. Kasyaf ada dalam ahli sunnati wal jamaah. Ya, kasyaf. Nah, ini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah. Maka di antara bentuk karomah adalah dengan diberikan ilmu, diberikan kasyaf, penyingkapan, sebagaimana tersingkapnya ya pasukan Syariah oleh Umar bin Khattab. Ya, kemudian Wa misalu nau'ul awal. Contoh jenis yang pertama. Ya, ilmu dan kasyaf. Qawlu umara ya sariyatul jabal. Wahai sariyah al-jabala, pergi ke gunung. Ya sariyatu al-jabala, wahai sariyah, pergi ke gunung. Wahuwa bil madinati, dalam keadaan Umar sedang berada di Madinah khutbah. Wa sariyatu fil masyrik, sedangkan sariyah sedang berada di negeri timur. Ya. Nah, ini luar biasa. Ditampakkan. Belum ada CCTV, belum ada video apa WhatsApp, live Facebook. Enggak ada. Nah, diperlihatkan. Sariyah ke gunung, sariyatul jabala, pergi ke gunung. Hadirin yang dengerin khutbah Jumat Umar bingung. Umar ngomong sama siapa ini? Kok lagi teriak-teriak ya sariyah. Sariyah yang mendengar di timur, wah, suara Umar, suruh ke gunung. Eh, pasukan ke gunung, selamat mereka. Nah, ini kasyaf. Tapi ini enggak bisa didemonstrasikan, enggak bisa. Ya, apalagi seorang bisa melihat orang lain dosa orang lain. Nah, ini dari mana cerita kayak begini? Ya, dia sendiri aja enggak tahu dosa dia kayak apa banyaknya. Ya, mau tahu-tahu dosa orang lain. Ada kisah kayak begitu dibacakan syairnya oleh seorang gus-gus yang terkenal di Indonesia ini. Ya, kisah dia dulu enggak ingin punya ilmu ini. Kenapa? Karena dia jadi tahu keburukan orang. Setiap melihat orang, dia jadi tahu ini dosa orang, ini dosa orang. Tahu dari mana dia tahu yang gaib-gaib? Ya, dari mana? Kamu habis ini ya, kemarin itu ya. Wah, dukun ini mah. Ya. Si korin orang tersebut, yang berdosa tersebut, korinnya, jinnya ngobrol. Ya, sama jin si dukun tadi, kasih tahu. Ah, bos, atau itu. Dia dosanya ini itu. Oh. Dikira yang itu, wah, ini kasap ini. Luar biasa ini. Ilmu kebatinan ini kayak begini. Enggak ada, kok kayak gitu aja repot analoginya. Hah, antum nih, ketemu orang. Orang itu tahu, ah, kamu kemarin gini kan? Bulan lalu gini kan? Kita punya korin dua jin yang selalu menyertai kita. Hah, jinnya ngobrol sama jin si dukun tadi. Nah, ngasih tahu, ngasih info, terupdate. Nah. Dia habis ini. Nah. Kasih tahu, makanya ada dukun datang. Nah. Ibu ada masalah ini kan, masalah itu. Loh, saya belum cerita Mbah. Oh, udah tahu. Oh, hebat Mbah ini. Apa yang hebat? Gampang aja kayak begitu analoginya. Nah, taibar kalau begitu. Mana lagi tadi? Wa ikhbaru Abi Bakrin bi anna bibatni zaujatihi unsa. Dan juga Abu Bakar mengabarkan bahwasanya apa yang ada di balik perut kehamilan istrinya adalah anak perempuan. Belum ada USG, Abu Bakar tahu ini anak perempuan. Belum ada USG. Bukan prediksi. Nah, ini karomah namanya. Karomah, bukan prediksi. Kalau kita prediksi deh, hah? Anak kira ini cewek nih, melendung soalnya begini. Nah. Anak kira cowok nih, bulat ini dan seterusnya. Nah, itu prediksi. Nah, itu bukan karomah kalau prediksi. Hah? Prediksi bukan lamal, bukan ramal, bukan. Prediksi itu antum bisa memprediksi. Ya, saya sampai kantor jam segini, kira-kira jam segini. Nah, itu meramal antum. Pak Eko kerja di Kuningan. Nah, kalau jalan jam segini macet lagi ntar, jangan-jangan di Kasablanka, di Ambasador. Wah, macet lagi kayak jam segini nih. Nah, macet nggak ya? Prediksi saya sih kayaknya enggak nih. Nah, itu meramal antum. Nah, meramal nggak? Enggak. Prediksi. Nah, apa tuh? Komentator bola bilang, prediksi saya. Oh. Nah, ini Indonesia dibantai sama Malaysia. Ya, sama Malaysia 6-0. Kenapa? Karena ya pemainnya cedera 5. Oh. Skorsing 7. Oh, habis sudah. Habis pemainnya dong. Jadi pemain cadangan semua. Prediksi saya, oh ini kalah. di atas 2-0 misalkan. Itu meramal apa prediksi? Bagaimana tuh? Komentator bola tadi. Hah, meramal gitu jadi togut dia. Meramal enggak? Prediksi beda, harus dibedakan. Ya, prediksi itu ya masih dapat dinalar dengan akal. Begitu. Oleh karena pemainnya 5 cedera, 7 kena skor, ya, yang datang pemain bocah-bocah semua, itu dapat dinalar, ya dapat diketahui, beda dengan meramal. Itu hal-hal yang gaib yang dia terka. Hal-hal yang gaib. Bisa dipahami enggak sih? Maka dosa besar menuduh orang lain yang memprediksi sebagai meramal. Kalau meramal ya togut dia. Kalau peramal itu togut. Nah, tahu antum togut. Dan dia dibunuh tanpa diminta taubat oleh pemimpin. Dia dibunuh tanpa diminta taubat karena dia togut. Maka enggak benar kalau antum mengatakan, oh si Pulan jadi peramal. Oh si Pulan jadi peramal. Oh si Pulan. Itu prediksi aja. Prediksi aja. Prediksi. Misalkan, wah Indonesia ini nanti setelah pemilu ini kemungkinan besar akan ribut, Cina mendominasi, segala macam, utang bengkak segala macam. Misalkan, wah gawat ini. Nah, itu prediksi karena sudah ada ya data-data yang ada, data-data yang ada sesuai dengan fakta. Kok dibilang meramal? Kok peramal udah langsung bilang yang meramal togut kafir udah, nggak kafir lagi, bahkan jadi togut. Hah? Bahkan orang yang datang ke dia jadi kafir karena Nabi bersabda man ataka hinan aw arafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang datang ke dukun atau peramal ya dan membenarkan apa yang dikatakan oleh peramal tersebut, maka sungguh dia telah kafir terhadap apa Al-Qur'an yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, dulu ada Piala Dunia pakai apa tuh? Gurita. Nih, Jerman keok, Brazil keok, Cina keok, Indonesia apalagi? Misalkan, ya, nah misalkan. Wah itu apa itu? Dapat dinalar gak? Berdasarkan data gak? Fakta gak? Gak ada. Itu ramalan. Itu ramalan. Yang mempercayainya percaya ramalan. Ya. Semisal ada togut di TV bilang, "Oh, tahun 2019 akan ada kejadian begini begitu." Nah, itu peramal. Siapa yang mempercayainya kufur. Nah, itu peramal namanya. Ya. Tahun 2022 si Pulan cerai. Ya. Iya. Kan ada kayak gitu tuh. Oh, ini terjadi perceraian. Nanti nikahnya sama saya, jandanya. Nah, itu peramal itu. Peramal kayak begitu, togut kayak begitu. Jadi kalau antum ngecap orang lain peramal, ya udah kafir, berarti udah takfir kepada dia. Ya, enggak ada lagi. Jadi enggak ada majas-majas. Yang namanya peramal dalam bahasa Indonesia maknanya jelas. Dalam kamus bahasa Indonesia sesuai dengan bahasa atau dalam istilah syariat. Itu enggak ada makna lain, enggak ada kemungkinan lain kecuali yang sesuai dengan yang kita pahami. Kita bukan ahli ma'rifat hakikat. Kita menghukumi secara zahirnya. Zahir lugatan wastilahan. Zahir secara bahasa maupun istilah syariat. Apa itu peramal? Oh maksudnya. Loh gak ada. Ya, gak ada. Kecuali begini. Kamu ini seperti peramal aja. Nah, baru. Bilang peramal gak? Enggak. Kamu kayak begini nih. Mirip-mirip kayak peramal. Nah. Tapi kalau dibilang, oh ini peramal. Nah, itu berarti takfir. Mengkafirkan orang yang dituduh. Bahkan lebih parah lagi, dituduh sebagai togut. Hah? Masa anda paham sih di usul salasah togut itu ada berapa? Salah satunya adalah peramal. Menyedai ilmu gaib. Yang mengklaim ilmu gaib. Nah. Ya. Peramal. Tak boleh nyecap orang lain peramal. Itu berarti orang mengecap orang lain sebagai togut. Tidak ada kemungkinan lain. Tidak bisa ngeles. Antum nuduh orang lain peramal. Lugatan wastilahan secara bahasa kita. Apalagi bahasa Arab. Itu maknanya adalah yang kita kenal dalam istilah syariat. Ya, tidak ada lagi. Tidak ada majas-majas di situ. Ya, tidak ada majas. Oh maksudnya ini. Tidak ada. ya, dalam KBBI, dalam istilah syariat, apalagi kalau pakai bahasa Arabnya, ya, pakai bahasa Arabnya, tidak ada kemungkinan. Nah, qala rahimallahu taala, mana lagi tadi? Wa misalu, mana lagi tadi? Ah, wa ikhbaru Umar biman yakhruju min wa min waladihi fa yakunu adilan, dan juga berita dari Umar bin Khattab tentang apa yang akan muncul keluar dari anaknya, maka artinya cucunya, cucunya Umar, cucu cicitnya itu nanti akan jadi orang yang adil. Mungkin ini syarat kepada cucunya Umar atau cicitnya, siapa yang nanya? Umar bin Abdul Aziz, yang dia adalah cicit ya dari Umar bin Khattab. Nah, Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, ya, rahimahullah taala. Wa kisatu sahibi Musa wa ilmuhu bihalil gulam, ya, dan juga kisah tentang temannya Nabi Musa, siapa ini? Hah? Khadar. Tapi di sini Syekh Shalih Al-Fauzan memasukkan kisah Nabi Khidir atau Khadar, ya, dan ilmunya terkait tentang keadaan sang bocah yang dia bunuh, ya, yang dia bunuh, kapal yang dia lubangi, tembok yang dia rubuhi, ya. Nah, ini Syekh Shalih Al-Fauzan ternyata memasukkan kisah Khidir ini ke dalam karomah. Otomatis Syekh Shalih Al-Fauzan menyatakan Khidir itu nabi atau wali? Nabi atau wali? Wali. Ya, Syekh Shalih Al-Fauzan memasukkan kisah Khidir itu ke dalam karomah, masuk selevel sama kisahnya siapa? Abu Bakar, Umar, Kasyaf namanya. Kasyaf. Ya, ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allahu a'lam bissawab. Memang terdapat perselisihan di kalangan para ulama tentang status Khidir. Memang para ulama Ahlussunnah wal Jamaah ada yang menyatakan Khidir adalah wali. Namun pendapat yang rajih bahwa Khidir adalah nabi. Khidir adalah nabi. Bukan masalah nabi seangkatan, ya, karena Nabi Musa hanya khusus Bani Israel. Ya, Khidir untuk dia, untuk kaumnya. Enggak masalah seangkatan nabi, enggak masalah demikian. Ya. Sebagaimana yang terjadi antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, anaknya Ishak, kemudian ponakannya Lut. Enggak masalah seangkatan. Baik. Satu tabaqat. Kemudian misalun nau isani, contoh jenis yang kedua, yaitu karomahnya berupa kudrah, kemampuan dan taksirat, pengaruh yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kisatu alladhi alima minal kitabi wa ityan bi arsi Balqis ila Sulaiman alaihi salam. Nah, ini kisah tentang jin yang dia mengetahui dari kitab, ya, atau al-qissatu alladhi, ya, kisah tentang orang yang tahu dari kitab, ya, dan dia dapat mendatangkan ars singgasana Ratu Balqis ke Nabi Sulaiman alaihissalam dalam waktu sekejap. Ini juga namanya karomah. Dan kisah Ahlul Kahfi, ya, yang maruf Ashabul Kahfi, wa qissatu Maryam, kisah Nabi Maryam, apa? Maryam bukan nabi, ya, enggak ada nabi dari kalangan perempuan, ijma para ulama. Ada ijma, ya. Afwan, ada ijma karena ada para ulama yang menyatakan bahwasanya ibunya Musa, Maryam itu adalah nabi. Ini pendapatnya Ibnu Hazm, pendapatnya Abdul Hasan Al-Asy'ari, ya, dan yang lainnya, namun ini pendapat yang sangat-sangat lemah. Tidak ada nabi jumhur, dan ini hampir-hampir Allah alam kesepakatan atau tidak, hampir-hampir semua ulama menyatakan tidak ada nabi dari kalangan wanita. Nah, dan kisah Maryam apa maksudnya karomahnya? Nah, di musim panas dapat buah musim dingin. Di musim dingin dapat buah musim panas. Anna laki hada, dari mana ini? Nah, ditanya ini dari Allah. Masya. Wa kisatul Khalid bin Al-Walid, dan juga kisah sahabat Khalid bin Al-Walid. Lama syariba asam, tatkala beliau meminum asam, racun. Ini minum racun ini maksudnya apa? Itu tantangan dari panglima musuh. Nah, karena panglima musuh tahu ini kok Khalid bin Walid tangguh banget ya. Tangguh banget begitu. Coba, Khalid, saya mau masuk Islam, tapi kamu coba minum racun. Saya mau lihat. Ah, benar nih. Ah, Khalid bin Walid meyakini mudarat manfaat itu bukan dari racun, dari Allah Subhanahu wa taala. Ah, Khalid meyakini imannya kuat. Bukan kayak kita ketemu Rasulullah. Khalid bin Walid ketemu Rasulullah, dijuluki oleh Rasulullah sebagai apa? Saifullah, pedang Allah. Antum dijuluki apa? Hah? Dijuluki apa dan siapa yang mau dijulukan? Nah, ini. Maka kata Khalid, benar nih. Nah, kurang lebih gitu bahasanya ya. Oh iya, kalau kamu minum racun ini, enggak apa-apa, saya masuk Islam. Bismillah. Diminum, jangan coba-coba tapi. Pak Aminuddin. Hah? Datang ke depan preman. Kata premannya, coba tenggak AO saya. Nah, kalau kamu enggak mabok, saya masuk, saya akan ke masjid. Nah, tenggak deh. Ya, ikut nongkrong. Naudzubillah min dzalik. Nah, itu jangan ya. Nah, ini orang-orang khusus ya. Allahu a'lam. Pamin jangan ikutin pamin ya. Baik. Wa qawluh wal ma'sur an salain an salifil umam, dan yang diriwayatkan dari umat-umat terdahulu fi suratil kahfi wa ghairiha, di surat Al-Kahfi dan yang lainnya, an sadri hadil ummati minas sahabat wa tabi'in wa sa'il firaqil al-ummah. Ya, yang berasal dari umat ini dari kalangan sahabat, tabi'in dan seluruh ya umat-umat yang lainnya. Yusyiru bidzalika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengisyaratkan hal ini ya ila karama ila al-karamati allati waqa'at, yang mengisyaratkan kepada berbagai karomah yang terjadi wa dzukirat dan disebutkan fil Qur'anil Karim wa ghairi, ya disebutkan di Al-Qur'an dan yang lainnya minan nuqul as-sahihah, dari berbagai kutipan-kutipan yang sahih. Ya. Tadi ya sebagaimana kisah Abu Bakar, kisah Umar, Khalid bin Walid ya. Kemudian kisah Maryam dan yang lainnya. Kisah siapa lagi? Hasan Al-Basri dan yang lainnya. Famimma dzakara Allahu fil Qur'anil Karim an salifil umami, maka diantara yang Allah sebutkan di Al-Qur'anul Karim dari kalangan umat terdahulu, madzakara Allahu an hamil Maryam bila zaujin, yaitu Allah menyebutkan tentang kehamilan Maryam tanpa suami. Wa madzakara fi suratil kahfi min qissati ashabil kahfi, dan yang Allah sebutkan di surah Al-Kahfi tentang kisah para ashabul kahfi. Wa qissati sahibi Musa, kisah tentang Nabi Khidir. Ini berarti Syekh Fauzan menganggap Nabi Khidir adalah wali ya, karena bagian dapat dari karomah ya. Ya, kalau kita sebutkan pendapat yang rajih dari kalangan ulama, Nabi Khidir adalah nabi ya. Ini perlu teman kita mesti tahu ya, ulama Ahlussunnah memang banyak menetapkan Khidir adalah wali, di antaranya Syekh Shalal Fauzan ini. Wa kisatu Dzulqarnain, dan juga kisah tentang Dzulqarnain. Wa kal ma'tsur, dan berbagai riwayat ai al manqul, yang terkutip di sanad sahih dengan sanad yang sahih, an sadri hadil ummah, dari umat ini, yang berasal dari umat ini. Ya. Ai awwali awwalaha min ashabah, ya, yang berasal dari umat yang pertama ini dari kalangan sahabat wa tabi'in, ya karu'yati Umar li jaisi Sariyata, semisal Umar melihat pasukan Sariyah wa huwa ala mimbaril Madinah, padahal Umar berada di mimbar Madinah. Wajaisu Sariyata binahawanda, sedangkan pasukan Sariyah itu ada negeri timur di Nahawanda. Nahawanda itu nama kota Allah Alam bil Masyrik, di daerah timur Nahawan, Allah Alam ya, tepatnya di negeri yang mana sekarang berubah dari jadi nama kota apa Allah Alam, saya enggak tahu itu. Wa nidaihi lahu, dan seruan Umar kepada Sariyah, ya Sariyah ja'al jabalah, wahai Sariyah pergi ke gunung, bawa pasukan ke gunung. Maka Sariyah mendengar sedang ada di gunung suara Umar. Umar berkhutbah di mimbar. Ini namanya kasyaf. Kasyaf, Allah singkap. Ingat ya, enggak boleh ya berlebihan dalam menetapkan adanya kasyaf, mukasyafat. Ahlus sunnah wal jamaah menetapkan kasyaf bagian dari karomah itu pada hal-hal yang maksur. Ya, yang sahih, yang diriwayatkan. Semisal kasyafnya Abu Bakar, kasyafnya Umar, kasyafnya Khidir. Adapun yang lainnya dari kisah-kisah yang dhaifah itu kita tidak terima. Sebagaimana tadi kasyafnya Al-Imam Abu Hanifah melihat dosa orang lain yang jatuh dari setiap tetesan wudu. Wudu yang jatuh melihat, oh ini habis dosa ini, oh ini habis dosa itu. Oh ini dia nih. Habis bohongin istrinya nih. Nah, tahu. Loh, kayak gini enggak bisa diterima ya, enggak bisa. Dan ajaibnya zaman sekarang ini mereka kalau kasyaf-kasyaf itu pasti di situ menilai orang lain. Itu dari syaitan. Kalaupun benar dari syaitan. Datang Pak Aminuddin. Kamu habis dimarahin istri kamu ya. Loh, kok tahu? Kamu bohongin istri kamu kan? Bilangnya enggak ada niat ta'adud. Padahal bercokol niatnya. Kamu bohongan? Kok tahu ya? Kasyaf, wah itu dari setan, itu dari setan, itu dari setan, ya. Misalkan begitu, Mas Pandi ya, Mas Pandi ya. Nah. Kalau Mas Pandi nggak usah khawatir, ya. Nggak ada niat sama sekali kan. Nah. Iya, mana lagi tadi? Mana lagi tadi tuh kan? Iya. Fasami'ahu Sariyatu, maka Sariyah mendengar ucapan seruan Umar. Wantafa'a bihada at-taujihi, bihada at-taujihi, maka taujih ya, petuah dari Umar bin Khattab itu bermanfaat sekali. Bermanfaat. Wasalima min kaidil adu, dan dia selamat dari tipu daya musuh. Nah, karena kenapa? Umar diperlihatkan oleh Allah kasyaf, ya, bagaimana kondisi real pasukan Sariyah di gunung dan bagaimana pasukan musuh yang siap mengepung. Kalau pasukan Sariyah tidak lari ke gunung, ditampakkan oleh Allah itu kasar. Maka Umar berteriak, ya Sariyah jabalah, ya Sariyah jabalah, masya Allah. Wah Sariyah, bawa pasukan ke gunung. Hadirin di Madinah bingung, apa ini Umar? Kenapa ini Sariyah? Sariyah kan udah berangkat rombongannya. Nah, sono perang. Wah, ternyata Sariyah pulang ke Madinah. Mengabarkan. Wah, Masya Allah. Ah, demikian. Real. Mana lagi sekarang? Wa qalu wa hiya mawjudatun fiha. Dan yang namanya karomah itu tetap ada. Ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat. Ay, kata Syekh, la tazalu al karamatu mawjudatan. Karomah itu senantiasa ada fi hadil ummah, pada umat ini ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ma wujidat fihim alwilayatu bisyurutiha, ya, selama tidak didapati ma wujidat, selama didapati pada mereka tadi alwalayah, bukan wilayah ya. Kalau wilayah itu kekuasaan, tapi kalau walayah kecintaan, ya, loyalitas. Selama didapati dari mereka, dari orang-orang yang menjadi wali tadi, al-walayah. Ya, kecintaan dia kepada Allah SWT, wa bisyurutiha, dengan syarat-syaratnya yang tadi. Ya, wallahu a'lam. Perlu saya akhiri, sebelum kita akhiri, kita ulang lagi. Ibnu Taimiyah menetapkan bahwasanya karomah para wali itu kaitannya dengan ya keistiqomahan mereka dalam berpegang dengan sunnah. Dan juga Ibn Taimiyah mengatakan sebagaimana yang dikutip oleh murid beliau Ibn Qayyim, a'zamul karamah luzumu al-istiqamah. Yaitu karamah yang paling besar adalah seseorang ketika dia komitmen di atas istiqamah. Dan mengenai definisi wali yang mendapatkan karamah itu mudah, Al-Qur'an menjelaskannya. Ya, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Siapa itu para wali Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu orang-orang beriman dan mereka bertakwa. Gimana, masih ada waktu? Apa cukup? Hah? Cukup. Wah. Ah, loyo, apa ya Pak Imam ini? Masa loyo. Ya, yang mau tanya silakan. Fadhlu.